Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembacaan dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala Kitab Syahadat, kitab yang menjelaskan tentang persaksian-persaksian. Maka dalam permasalahan ini akan dijelaskan oleh al-muallif hafizahullah ta'ala tentang hukum-hukum yang menyangkut tentang masalah menjadi saksi. Apa syarat seorang itu menjadi syahid, menjadi saksi dalam satu kejadian, dan berapakah yang disyaratkan dari jumlah asyhadah, jumlah yang mencukupi seorang itu menjadi saksi dalam satu permasalahan. Maka di sini akan disebutkan tentang hal-hal tersebut. Qala al-muallif hafizahullah asy-syahadatu fi haqqil muslim idza kana 'adamu ada'iha yusabbibu dhaya'a. Persaksian dalam haknya seorang muslim apabila seorang yang semestinya dia menjadi saksi, apabila dia tidak menunaikannya, akan menyebabkan keterlantaran, hilangnya hak seseorang. Dalam keadaan dia mampu untuk menjadi syahid, dia bisa menjadi saksi untuk ihqaqul haq wa ibtalul batil, untuk membenarkan yang hak dan membatilkan yang batil. Nah, apabila dalam kondisi demikian, kalau dia tidak menjadi saksi, dapat menyebabkan keterlantaran, fayajibu 'alal mustasyhadi ayyu addiyaha, maka wajib atas orang yang diminta untuk menjadi saksi untuk melaksanakan persaksiannya. Dia harus demi untuk izharul haq, menampakkan kebenaran. Jangan dia sembunyikan. Sebab jangan sampai orang yang benar justru disalahkan. Orang yang bukan punya hak, justru dia yang mengambil hak dan merampasnya. Padahal mungkin dia yang jadikan sebagai penentu. Kalau dialah yang menjadi saksi, lalu kemudian persaksian tersebut diterima di sisi Al-Qadhi, maka ini adalah merupakan suatu keutamaan bagi dia. Liqaulihi azza wa jalla, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'bash shuhada'u idza ma du'u, dan janganlah enggan para saksi-saksi itu apabila mereka dipanggil untuk menjadi saksi. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada mereka yang pantas menjadi syahid dalam satu perkara, agar hendaklah mereka menjadi syahid, menjadi saksi, jangan mereka menyembunyikannya. Wa qawlihi, dan demikian pula firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak-penegak kebenaran, menjadi saksi-saksi karena Allah, walaupun terhadap diri-diri kalian. Maksudnya kalian harus mengikrarkan suatu kebenaran dan jangan kalian sembunyikan walaupun terhadap diri kalian. Nah, persaksikan. Maka ayat ini pun menegaskan bahwa dianjurkan seorang itu menjadi saksi dan jangan dia menyembunyikannya. Wal jumhuru minasyafi'iyyin wal malikiyyin wa ghairihim hadza madhhabuhum. Dan mayoritas dari kalangan para ulama dari kalangan Syafi'iyah dan para pengikut al-Imam Malik, inilah madhab dan pendapat mereka. Thumma dzakartu anwa' asy-syahadah. Lalu kemudian aku menyebutkan di sini jenis-jenis persaksian. Keadaannya, berapa dibutuhkan saksi dalam mempersaksikan suatu kejadian. Fa amma haddu zina, adapun untuk diterapkannya had, hukum had bagi pelaku zina, wa annahu arba'un minasyuhudi, bahwa yang mempersaksikan harus 4 saksi yang adil, laki-laki yang mempersaksikan bahwa mereka melihat kejadian perzinahan tersebut. Nah, harus 4, kurang dari itu tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menuduh orang-orang yang mendatangkan tuduhannya kepada orang-orang yang dituduh sebagai seorang yang berzina dari kalangan al-muhsanat. Ya. Padahal tidak ada saksi yang mencapai 4 orang yang adil. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang bersih, wanita-wanita yang suci, padahal mereka tidak mendatangkan 4 saksi. Fajliduhum thamanina jaldah. Maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Mereka statusnya sebagai qadhif. Dan tidak diterima persaksiannya karena hanya 3 orang. Harus dari 4 orang. Faqad nassa al-Qur'anu 'ala dhalik wa taqaddama asy-syarhu wa annahu la khilafa fihi. Dan telah dinaskan Al-Quranul Karim tentang hal itu, telah terdahulu penjelasannya dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Wa amma ma siwahu, adapun selain persaksian perzinahan, ya, berapa jumlah syahid yang mencukupi dalam satu kejadian selain dari zina? Fa qaulullahi azza wa jal, maka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wastashhidu shahidaini min rijalikum, hendaklah kalian meminta persaksian dengan 2 saksi dari laki-laki dari kalangan kalian. Maka di sini menunjukkan bahwa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum secara umum. Dalam setiap persaksian harus ada 2 saksi laki-laki. Atau dianjurkan 2 saksi laki-laki. Nah, yang mencukupi. Terkecuali hukum yang khusus yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena beratnya seorang menerapkan dan menuduh hukuman menuduh orang lain dalam berzina, maka diberatkan, ditaghlid oleh Allah Jalla wa ala sampai 4 orang. Kurang dari itu tidak diterima. Nah. Ya. Maka ini harus diperhatikan, jangan kemudian kita sembrono melemparkan tuduhan pada seorang si fulan berzina. Ya. Dengan alasan beritanya sudah masyhur, beritanya telah mutawatir. Nah, tapi kalau dia mengingkari, kita mau apa? Ya, tapi kan sudah menyebar. Iya, menyebar, siapa yang nyebarkan? Ada di koran-koran, betul. Ya, ditulis di koran-koran, tapi yang menyebarkan itu siapa mereka? Apakah orang-orang yang diterima persaksiannya? Jangan-jangan Nasara. Atau jangan-jangan orang-orang yang fasik. Nah. Menyebar ya karena mereka yang menyebarkan. Bisa saja terjadi khabar itu mustafid. khabar tersebut telah tersebar, akan tetapi ternyata khabar itu kembalinya kepada dua atau tiga orang. Nah, yang menjadi sumber berita. Tentunya kita mengingat tentang hadis al-ifk, hadis fitnah yang menimpa Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa beliau dituduh berbuat zina dengan salah seorang sahabah, Safwan bin Mu'attal radhiyallahu taala. Tersebar berita. Sebagian para sahabah tertimpa ya ke dalam fitnah ini. Ternyata yang menjadi penyebar berita utama adalah seorang tokoh munafikin. Nah, walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Nah, tokoh munafikin Abdullah bin Ubay. Berita tersebar, tapi ternyata bersumber dari satu orang. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berhati-hati. Menyelamatkan lisan kita dari tuduhan kepada orang lain bahwa si fulan berzina, maka ini lebih selamat. Maka dua orang saksi. Wa kadzalika haditsul Asy'ats ibn Qais fi sahihain fi qissatin qala fiha sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis Al-Asy'ats bin Qais dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dalam sebuah kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua orang yang berselisih, syahidaka au yaminu, engkau yang mendatangkan dua orang saksi, kalau engkau tidak mendatangkannya maka si fulan ini bersumpah. Maka dia harus bersumpah, dalam artian didahulukan bayyinah, ya, didahulukan bayyinah, dia harus mendatangkan bukti. Di antara bukti adalah ada saksinya, ada syahidnya. Kalau ternyata orang yang mengklaim sesuatu itu tidak punya bukti, maka yang tertuduh ini harus bersumpah bahwa dia tidak melakukan, ataukah dia yang memiliki barang tersebut. Misalnya ada si A memiliki barang, dia memegang barang, kitab ini misalnya, lalu kemudian tiba-tiba si B lewat, dia melihat, lah sepertinya ini buku saya ini. Padahal buku itu ada di tangan si A. Itu buku saya. Kata si A, tidak, ini buku saya, sudah lama ada di tangan saya. Ya. Enggak, itu buku saya, sejak kemarin saya mencarinya. Kamu yang mengambilnya. Tidak, ini memang buku saya sejak lama. Maka disampaikan permasalahan kepada qadhi. Maka yang pertama yang harus didatangkan oleh al-qadhi adalah dia harus menanyakan kepada si B. Nah, apa buktinya bahwa kamu mengklaim bahwa itu adalah milik kamu? Asalnya itu bukan miliknya karena buku itu ada di tangan si A. Nah, asalnya adalah siapa yang barang itu ada di tangannya, maka dia itu adalah miliknya. Nah, maka al-qadhi mengatakan pada si B, nah, apakah engkau punya bukti? Nah, kalau dia mampu mendatangkan bukti, ya, bukti-bukti yang jelas. Misalnya ada mengatakan, iya, dalam buku itu ada nama saya. Ya, iya, di halaman ini ada tandanya seperti ini dan ini. Padahal dia belum pernah membukanya. Maka ini bisa menjadi bukti yang kuat bahwa itu adalah miliknya. Ataukah dia mendatangkan dua orang saksi? Nah, kalau ternyata orang yang mengklaim bahwa itu adalah miliknya, dia tidak mampu mendatangkan bayyinah, baru setelah itu orang yang memegang barang tersebut harus bersumpah. Ya, kamu bersumpah itu adalah milikmu. Setelah dia mengatakan, demi Allah barang ini adalah milikku, maka sudah menjadi miliknya. Ya, sudah menjadi miliknya. Ya, dalam hukum secara zahir tentunya. Adapun hukum di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala lain perkara. Apabila dia mengetahui itu bukan miliknya, lalu dia berbohong dengan sumpahnya, akan lain permasalahannya di hari akhirat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahidaka au yaminu, dua orang saksi atau dia bersumpah. Wa hadha madhhabu 'ammati ahli al-'ilm anna baqiy al-huquq ma 'ada az-zina yuqbalu fiha ash-shahidan. Dan ini adalah madhab keumuman para ulama bahwa hak-hak yang lainnya selain dari perzinaan diterima apabila telah mencukupi dua orang saksi yang adil, ya, dari laki-laki. Thumma dzakartul qisma tsalits, kemudian aku menyebutkan bahagian yang ketiga, wa huwa jawazu syahidi ma'al yamin, bolehnya bersaksi disertai sumpah. Jadi sudah ditatangkan saksi, lebih diperkuat lagi dengan sumpahnya. Dia menjadi saksi dan dalam persaksian itu dia bersumpah. Ya. Ataukah yang mengklaim ini dia bersumpah, lebih kuat lagi, boleh. Wa suratuhu ayyahlifal mudda'i thumma ya'ti bi syahidin ma'ah. Gambarannya di mana orang yang mengklaim ini dia bersumpah, lalu kemudian dia mendatangkan saksi bersamanya. Nah, maka ini boleh mendatangkan satu saksi yang kedua dengan sumpahnya dia. Lima fi sahihi muslimin min hadith ibn Abbasin, berdasarkan dalam sahihu muslim dari hadith ibn Abbas, anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada biyaminin wa syahid, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan satu sumpah dan satu persaksian. Maka itu telah mencukupi, seakan-akan sumpah itu telah mewakili seorang saksi, ya. Dia punya satu saksi, yang satunya kemudian dia melengkapinya dengan sumpah. Ini boleh. Wa ala hadha jumhur ahli al-ilm ka Syafi'i wa Malik wa Ahmad. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Nah, kira sampai di sini akhwan yang kita bacakan dari kitab ini. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.